KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ada apakah kau datang menghadapku, Dayang Ulam? Begini tuanku, hamba datang kemari secara sembunyi-sembunyi membawa perintah dan pesan dari tuanku Raka Parumpang. Raka Parumpang? Pengkhianat itu. Mau apa dia denganku? Tuanku, Raka Parumpang ingin bertemu dengan tuanku. Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Penuh kedas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit pasti lenyap dengan kapanas. Sungguh ampuh kasihatnya, pandu kadas kurap gatal-gatal oleskan saja. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Sesungguhnya yang akan dibicarakan ayahanda. Kenapa kau melamun Purbaya? Dengarlah Purbaya. Aku memanggil kalian berdua adalah ingin mengabarkan satu berita gembira. Berita gembira? Iya, berita gembira. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Renet sebagai Paramita, Susi sebagai Rati, Iwan Dahlan sebagai Prabu Ajikonda, dibantu oleh Novi Mandaki, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menjadi gundah hatinya mendengar sikap ayahandanya yang tidak menyukai Cempaka. Terlebih lagi setelah mendengar mimpi Cempaka, mimpi yang seakan-akan mempunyai makna yang kurang baik bagi hubungan mereka berdua. Sementara itu Rati, permaisuri dari almarhum Prabu Suntana, masih saja mengurung dirinya dalam kamarnya sampai suatu ketika. Siapa itu, Mita? Coba kau bukakan pintu ya. Baik, Ibunda. Tunggu, Mita. Ada apa, Bunda? Dengar. Jika yang datang adalah utusan dari Baginda Ajikonda, katakan bahwa aku sedang sakit. Aku tidak bisa bertemu dan menemui siapapun. Dan jika yang datang adalah Purbaya, ingat ya, kau tidak boleh menemuinya. Bunda, jangan membantah, Mita. Dengar kata-kataku. Bukakan pintu itu. Baik, Bunda. Oh, kau Bibi Dayang, ada apakah? Apakah ibundamu ada? Ada. Ada apakah Bibi mencari ibundaku? Katakanlah, ada seseorang yang ingin bertemu. Penting sekali. Ibunda tidak bisa bertemu dengan siapapun. Ibunda sedang dalam keadaan sakit. Tapi sayang sekali. Begini, katakanlah aku datang dengan membawa pesan dari seseorang. Dan untuk mengetuk pintu ini pun, aku menunggu-nunggu kesempatan sejak kemarin. Katakan, aku tidak ingin kedatanganku terlihat oleh siapapun, juga oleh Dayang Pandan yang menjaga kalian. Siapa itu, Mita? Bibi Dayang Ulam hendak datang menghadap ibunda. Suruh dia masuk. Aku akan menerimanya. Baik, Bunda. Mari, masuklah Bibi Dayang. Terima kasih. Ratih Udak Wangi yang berpura-pura sakit mendengarkan semua pembicaraan putrinya dengan Dayang Ulam. Hatinya menjadi tergetar dan penasaran. Karena itu, ia segera mempersilahkan Dayang itu untuk masuk dan menghadapnya. Ada apakah kau datang menghadapku, Dayang Ulam? Begini, tuanku. Hamba datang kemari secara sembunyi-sembunyi, membawa perintah dan pesan dari tuanku Raka Parumpang. Raka Parumpang? Pengkhianat itu. Mau apa dia denganku? Tuanku, Raka Parumpang ingin bertemu dengan tuanku. Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Karena itu, tuanku Raka berharap pertemuan itu dirahasiakan. Apa yang ingin dibicarakannya kepadaku? Ampun, tuanku. Itu hamba tidak mengerti. Tapi tuanku Raka ingin tuanku menentukan tempat yang terbaik untuk membicarakan persoalan penting tersebut. Katakan padanya, di sini tempatnya, dan suruh dia datang kemari. Aku menunggunya. Di sini, tuanku? Iya. Tapi bagaimana jika nanti Dayang Pandan mengetahuinya? Dia ditugaskan oleh Baginda untuk memperhatikan gerak-gerik tuanku. Itu terserah kepadanya. Jika Raka Parumpang ingin menemuiku, carilah kesempatan itu, sebagaimana kau dapat datang kemari. Tapi, ini tuanku, menurut tuanku Raka, ini adalah pertemuan yang sangat penting. Akan sangat berbahaya dan mencurigakan sekali jika Baginda sampai mengetahui kedatangannya kemari. Itu adalah urusannya. Jika dia memang ingin bicara, sampaikan saja semua kata-kataku tadi. Nah, Dayang Ulam, pergilah. Baiklah, saya permisi, tuanku. Apakah yang hendak dibicarakan oleh si pengkhianat itu? Apa maksudnya mendekati aku? Raka Parumpang adalah satu-satunya pengikut almarhum Kakang Suntana yang berhasil duduk kembali di istana ini. Dasar penjilat rendah. Ibunda melamun. Tidak ada apa-apa, Mita. Mau apakah sebenarnya paman Raka Parumpang itu? Mana aku tahu rencana si pengkhianat itu. Kita tunggu saja dan lihat apa maunya. Sudah ya, kau kembali ke tempatmu. Rajut kembali kain untuk selendang ibunda. Sampai kapankah saya harus berdiam diri di kamar ini? Jika ibunda melarang saya bermain dengan kakak Mas Purbaya, bukankah saya dapat bermain sendiri di taman sari, di serambi kiri dan kanan istana ini, atau di halaman istana ini dengan para pengawal dalam. Diamlah, jangan menjadi cengeng seperti itu, Paramita. Temani ibumu di sini ya, dan teruskan pekerjaanmu tadi. Baik, baik ibunda. Pasukan, siap. Lancar kanan, gerak. Berhitung, satu, dua, tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Ayo, masuklah anakku Purbaya, Cempaka. Masuklah kemari dan duduklah dekat sisiku. Ayo. Ayolah, Kak. Jangan menjadi sungkan seperti itu. Iya, Raden. Bagaimanakah dengan latihan kalian? Apakah kalian masih rajin berlatih? Iya, Tuanku. Tapi pagi ini saya ingin beristirahat. Oh, ya, bagus sekali. Berlatih memang perlu, tapi kalian harus tetap ingat dengan kesehatan kalian. Jangan terlalu memaksakan diri, ya? Ada apakah ini? Mengapa tiba-tiba saja sikap ayahanda jadi seperti ini? Sangat ramah pada Kacempaka. Bukankah ayahanda justru tengah kecewa atas hubunganku dengan Kacempaka? Aneh. Apa sesungguhnya yang akan dibicarakan ayahanda? Kenapa kau melamun, Purbaya? Dengarlah, Purbaya. Aku memanggil kalian berdua adalah ingin mengabarkan satu berita gembira. Berita gembira? Iya, berita gembira. Tapi sebelumnya akan kuperkenalkan dulu kau dengan laki-laki yang berada di sampingku ini. Dia adalah Raka Parumpang. Dia kini mengurus berbagai keperluan keuangan dalam istana ini dan juga di luar istana ini. Raka Parumpang adalah juga menjadi salah seorang penasehatku. Berilah salam pada Paman Parumpang Purbaya. Ayo, Cempaka. Salam hormat kami untuk Paman Parumpang. Terima kasih. Salam hormatku juga untukmu dan juga untuk Tuan Putri Cempaka. Ada apa? Kalian terkejut. Ada apa? Karena itulah kalian berdua kupanggil menghadap kemari. Aku hendak mengumumkan satu berita yang sangat penting, yaitu mengingat akan jasa-jasa Cempaka. Kini ia kuangkat menjadi putri angkatku. Putri angkat dari aku, Aji Konda. Aji Konda, penguasa Karang Sedana ini. Kak Cempaka, ucapan segera terima kasih dan hanturkan sembah sujud pada ayahanda. Kak Cempaka. Terima kasih tuh Ayahanda. Terimalah sembah sujud Ananda. Nah, bagaimana Cempaka? Bagaimana perasaanmu atas keputusanku itu? Bahagia tiada terkira, tuanku. Keputusan itu merupakan karunia yang sangat luar biasa. Terima kasih. Beberapa saat lagi, 2 atau 3 hari lagi, aku akan mengumumkan berita ini ke seluruh negeri. Raden Purbaya melonjak gembira atas karunia yang diberikan ayahandanya pada Cempaka. Sedangkan Cempaka menunduk ketika keluar dari Paseban Agung. Anda sedang mendengarkan Rasanda Channel. Kau sungguh cerdik, Raka Parumpang. Kau sangat cerdik. Dadaku ini menjadi lega dengan sikap anakku itu. Usulmu itu memang sebuah pemecahan yang terbaik. Lalu siapakah pemuda yang kelak akan kujodohkan dengannya? Nah, karena Cempaka ini telah menjadi putri angkat tuanku, maka tuanku harus mencarikan jodoh baginya, seorang pemuda yang terpilih dari bangsawan istana ini, tuanku. Iya. Akan segera kucarikan dan kukabarkan, dan segalanya pun akan selesai. Aku tidak ingin istri dari sahabatku almarhum menjadi kecewa, apalagi menjadi dendam. Aku ingin Karang Sedana hidup tenang, aman, dan sejahtera. Ya, dan jalan itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang dapat tuanku ambil. Terima kasih, Raka. Terima kasih. Baginda menjadi puas dengan usulku tadi. Sekarang aku akan mencari Dayang Ulam dan menanyakan hasil pertemuannya dengan Ratih Pudakwangi, istri almarhum Kakang Sentana. Tuanku. Oh, kau Dayang Ulam. Kebetulan sekali. Aku sedang mencari-carimu. Bagaimana dengan pertemuanmu itu? Begini, tuanku. Gimana? Tuanku Ratih bersedia bertemu dengan tuanku Raka. Bilik tuanku Rati adalah tempatnya. Oh, bagaimana mungkin? Itu sudah menjadi keputusan dari tuanku Rati. Jika memang tuanku ingin bertemu, datang ke sana. Benar-benar keras sikap istri Kakang Sentana. Baiklah, kau kembali ke tempatmu. Aku akan berusaha untuk menemuinya. Berhati-hatilah, tuanku. Hamba permisi. Aku akan mencoba mencari kesempatan untuk menemuinya. Ruangnya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Di belakang kuil Siwa Agung. Baik, akan kucoba mengamati apakah ada Dayang Pandan di depan biliknya. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Palu kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Mengapa sunyi sekali? Tidak ada orang di sekitar biliknya. Aneh. Oh iya, aku harus mempergunakan kesempatan ini. Aku harus bertemu dengan Ratih. Dia harus menentukan sikap. Dan aku harus bekerja sama dengannya. Dan semuanya pasti akan berhasil. Tuanku Ratih, bukalah pintu ini. Ini aku, Raka Parumpang. Masuklah. Duduklah dan jelaskan maksud kedatanganmu. Paman Raka, apakah Paman? Mita, menyingkirlah. Teruskan pekerjaanmu. Besok kain itu harus sudah selesai. Jadi, si tidak Bunda perkenankan untuk beristirahat? Lakukan tugasmu. Ternyata kau sudah menjadi semakin besar, Tuan Putri Mita. Sudahlah, jangan layani anak itu. Dan satu hal yang harus kau ingat, bahwa kami bukanlah yang dipertuan. Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Katakan saja apa maksud kedatanganmu. Ya, bagiku kau adalah tetap junjunganku. Jika saat ini kau jatuh, satu saat aku yakin karang sedana akan kembali ke tanganmu, ke tangan darah dari almarhum Kakang Suntana. Kau belum mau menjelaskan, Raka Parumpang? Ya, baiklah. Mudah-mudahan setelah semuanya menjadi jelas, sikapmu akan berubah kepadaku. Nah, dengarlah. Aku datang dan memohon ampun dan mengabdi di Karang Sedana adalah dengan satu tujuan. Aku ingin mencarimu. Aku ingin kau tidak selamanya jadi seperti ini. Aku datang mengabdi di tempat ini satu hari setelah upacara pertunangan putrimu Paramita. Dan selama lebih dari satu purnama, aku telah menjadi jelas dengan semua persoalan yang terjadi di dalam istana ini. Terutama persoalanmu, Ratih. Aku menjadi jelas dengan sikapmu atas pertunangan putrimu. Tapi, aku menjadi kecewa sekarang. Setelah melihat sikapmu yang seakan-akan kembali memusuhi Aji Konda, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Apa kepentinganmu dengan semua sikapku? Aji Konda adalah seorang yang tegas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, dia adalah seorang pendamba kedamaian sejati. Dan sikapnya inilah yang membuatnya memaksakan dan merengek padamu untuk bersedia mengawinkan putrimu. Dan itu adalah kelemahan dari Aji Konda. Satu-satunya kelemahan yang dapat kita manfaatkan. Kita? Ya. Apa maksudmu dengan kita? Hei, Ratih Budak Wangi. Aku dengan sepenuh jiwa raga akan berusaha untuk membantumu mengembalikan derajat, kehormatan, dan nama besar dari Kakang Sentana, almarhum suamimu. Dengan cara bagaimana kau akan melakukannya? Dengar. Aku telah melihat kemungkinannya. Dan aku akan menutupi dan melempar halangan-halangan yang ada di perjalanan cita-cita kita itu. Dan aku sudah mulai melakukannya. Musik. sikap dan kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang semula dibencinya ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mampu menghapus semua pandangannya semula. Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana yang telah disusun oleh Raka Parumpang? Dan bagaimanakah rencana tersebut? Apakah akan berhasil mengenai sasarannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!